Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan di bulan yang lalu telah kita sebutkan sampai 9 faedah dari kisah yang dipaparkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari kepergian dua orang tabi'i, Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, sehingga mereka diberikan taufik untuk berjumpa dengan Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala mereka berdua menyampaikan tentang kemunculan kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir yang muncul di negeri mereka di Basrah, yang dimunculkan oleh Ma'bad al-Juhani. Selanjutnya kita akan memasuki penggalan kalimat yang berikutnya. Kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, qawluhu bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyabi syadidu sawadi sya'ar la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi thumma sa'alahu 'anil islam wal iman wal ihsan was-sa'ah wa amaratiha wa qala ba'da dhalika fa innahu jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ucapan Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kami pernah berada di sisi Rasulullah di suatu hari ketika muncul kepada kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih dan rambut yang sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenal orang tersebut. Hingga ia duduk di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah dan meletakkan dua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Kemudian ia bertanya tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat serta tanda-tandanya. Lalu Rasulullah menyatakan setelah itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian mengajari agama kalian. Kalimat-kalimat ini fihi fawaid, padanya ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, datang dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan lafaz kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari muncul di hadapan manusia. Adapun dalam Sunan Abi Daud nomor 4698 dengan sanad yang sahih dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu baina dhahranai ashabihi. Rasulullah duduk di tengah-tengah sahabatnya. Fayaji'ul gharibu fala yadri ayyahum huwa hatta yas'al. Lalu datang orang asing sehingga beliau tidak tahu siapa dia hingga Rasulullah bertanya. Fatalabna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an naj'ala lahu majlisan ya'rifuhu al-gharibu idza atahu. Maka kami meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuatkan bagi beliau suatu tempat duduk, sebuah tempat duduk, agar beliau mengenal orang asing apabila datang kepada beliau. Fabanaina lahu dukkanan min tin. Naam ya'rifuhu al-ghariba idza atahu. Yang beliau bisa mengenal orang asing ketika datang kepada beliau. Maka kami bikinkan tempat duduk panjang yang terbuat dari tanah. Fajalasa alaihi, maka beliau duduk padanya. Wa kunna najlisu bi jambataihi, dan kami duduk di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lafaz yang datang dalam Sunan Abi Daud dari dua orang sahabat tadi. Kata Syekh hafizahullah, di sini terdapat dalil dalam riwayat ini bahwa sepantasnya bagi seorang muallim an yakuna ala makanin murtafi', agar ia berada di tempat yang tinggi. Likai yu'raf wa liyarahu al-hadiruna jami'an, agar dia dikenal dan para hadirin seluruhnya bisa melihat sang muallim. Demikian pula sebaliknya, ini dari arah hadirin bisa melihat keseluruhannya bisa melihat gurunya, pengajarnya. Ya demikian pula si pengajar, si guru bisa melihat para hadirin dengan mudah. Naam. La siyama idza kana al-jam'u katsiran, terlebih kalau jumlah yang hadir banyak. Nah, sekian banyak orang, sampai ratusan misalnya. Ini yatamakkanul jami' minal istifadati min, akan lebih memudahkan semuanya mendapatkan faedah. Jadi kalau dibayangkan makan murtafi' di sini, kalau dengan bentuk kursi seperti ini sudah terwujud. Nah, lebih-lebih lagi di mana para sahabat saja barakallahu fikum membuat tempat duduk untuk Rasulullah yang terbuat dari tanah. Naam. Sehingga memudahkan dari kedua belah pihak untuk bisa saling memperhatikan dengan baik. Naam. Mungkin ustadznya lihat para hadirin kadang ada yang ngantuk. Ya, yang lebih mudah ngantuk itu yang hadir, yang mendengarkan. Kalau ustadznya ngantuk, ini lebih parah. Naam. Jadi mungkin bisa dipancing, kalau pas ngantuk dipancing-pancing dengan kopi. Ya nyebut bahasa kopi saja udah langsung melek. Nah, apalagi dikasih kopi. Tayyib. As-saniyah, yang kedua. Annal malaikata ta'ti ilal bashar ala syaklil bashar. Bahwa malaikat datang kepada manusia dalam wujud manusia. Contohnya adalah sebagaimana datang di dalam Al-Qur'anul Karim, datangnya Jibril alaihi salam kepada Maryam fi surati bashar, juga dalam wujud manusia. Naam, ketika memberi kabar kepadanya, na'am barakallahu fikum, akan diberikan seorang anak laki-laki. Demikian pula barakallahu fikum tatkala menjelang kelahirannya Jibril datang kepadanya fi surati bashar. Demikian pula datangnya malaikat kepada Ibrahim dan Lut alaihi wassalam juga dalam wujud manusia. Dan mereka ini kata Syekh yatahawwaluna bi qudratillahi azza wa jalla. Mereka bisa berubah wujud dengan kudrah Allah, dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dari wujud yang mereka diciptakan padanya, dari wujud aslinya, bisa berubah wujud kepada wujud manusia. Nah, kalau secara asal penciptaan, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Fatir, ayat yang pertama, Alhamdulillahi fatiris samawati wal arja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' wa yazidu. Naam wa yazidu fil khalqi ma yasha. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan langit dan bumi. Ia menjadikan malaikat itu sebagai para rasul yang memiliki sayap dua dan tiga dan empat. Dan Allah menambah pada ciptaannya yang ia kehendaki. Jadi malaikat itu sendiri, mereka Allah ciptakan memiliki sayap. Naam. Itu pun berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang sayapnya dua, tiga, empat. Bahkan disebutkan dalam Sahihul Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya, dia memiliki 600 sayap. Memiliki 600 sayap. Dan Jibril terlihat dalam wujud aslinya oleh Rasulullah SAW sebanyak dua kali. Yang kali pertama yang telah kita sebutkan. Na'am barakallahu fikum di dalam pembahasan sirah nabawiyah. Ketika selesai dari menyempurnakan sisa hari 10 hari terakhir dalam di Gua Hira dalam bertahannuts, ketika telah mendapatkan wahyu pertama di malam 21 Ramadan yang itu termasuk malam Lailatul Qadar di malam tersebut, di tahun tersebut. Inna anzalnahu fi lailati al-qadr. Nah, ini kali pertama. Dan yang kali kedua adalah barakallahu fikum, yakni sepulang dari Gua Hira, beliau berada di tengah-tengah lembah, maka ada yang memanggil namaku. Aku melihat ke belakang, ke depan, kanan dan kiri, tidak ada siapapun. Ketika aku melihat ke atas, fa'idha malakun yajlisu alal kursi bainas sama'i wal ar. Ketika menengok ke atas, ternyata malaikat duduk di kursi di antara langit dan bumi. Maka Rasulullah terjerembab ketakutan melihat besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Dan yang kali kedua adalah di saat perjalanan apa? Al-Mi'raj. Naam. Yang tadi malam dibacakan oleh imam dalam surah An-Najm. Wa mithlu al-malaikah fil maji' ala hay'atil bashar al-jin. Seperti juga malaikat dalam sifat datangnya dalam wujud manusia adalah jin. Jin bisa berubah wujud. Naam, dalam wujud manusia sebagaimana datang dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika kisah ia mencuri makanan dari Baitul Mal. Naam, dari Baitul Mal. Naam, maka dia datang dalam wujud manusia yang kemudian ia mengajari Abu Hurairah untuk menjaga diri dari kejelekan dia, dari kejahatannya, diajari dengan ayatu Al-Kursi yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sadaqaka wa huwa kadzub, ia telah benar kepadamu padahal dia seorang pendusta. Naam. Maka al-jin sebagaimana datang dalam hayatul bashar, fa innaha ta'ti ala hayatil hayyat. Terkadang dia juga datang dalam wujud ular. Dalam wujud ular sesuai dengan naam perubahan wujudnya. Ini sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. Naam. Kalau dalam wujud ular bisa di saat seorang sahabat memasuki rumahnya ternyata ada ular di sana dan ia membunuhnya, maka syaitan atau jin tersebut kemudian membunuh sahabat tersebut dan tidak diketahui siapa di antara keduanya yang paling duluan mati. Air ini ada rasa kopinya. Bikin tambah seger. Naam. Taib wal malaikat wal jin, malaikat dan jin, dalam keadaan mereka yarawnal bashar min haitsu la yarawnahum. Mereka bisa melihat manusia dari sisi manusia tidak melihat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang jin, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia, Naam, dan bala tentaranya, pasukannya melihat kalian dari sisi kalian tidak melihat mereka. Karena al-malaikatu wal jin ini termasuk dari alam ghaib yang kita tidak sanggup untuk melihat mereka kecuali mereka sendiri yang memperlihatkan dirinya, menampakkan dirinya kepada kita. Dan tidak ada ilmu, barakallahu fikum, untuk menerawang Nah, untuk bisa menerawang punya kemampuan. Kalau saya rasakan di sini ada jin datang. Nah, ngerasainnya itu bagaimana? Ya, di terawang dia bisa melihat. Nah, bahwa ada sebanyak 7.000 jin yang masuk dalam tubuhmu. Bagaimana tahu? Barakallahu fikum. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kecuali dia menampakkan dirinya kepada kita. Nah, kalaupun jin memberitahu demikian, sifat aslinya itu kadzub, pendusta. Nah, sifat aslinya adalah pendusta. Namun yang harus diperhatikan, barakallahu fikum, antara malaikat dengan al-jin, dari sisi kekuatan dan kecepatan, maka malaikat itu memiliki kekuatan dan kecepatan yang lebih besar dibandingkan kaum jin. Al-Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberikan contoh yang beliau terangkan dalam Syarah Bulughul Maram Fathu Dzil Jalali wal Ikram. Naam, tentang kisah kejadian Nabi Sulaiman alaihi salam ketika Naam Hudhud membawa berita tentang Ratu Saba, tentang Malikat Saba, Ratu Saba. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang namanya. Ada yang menyatakan tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan namanya Bilqis atau Balqis. Naam, namun sebagian riwayat menyatakan bahwa nama itu sabit. Dan Ibnu Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir sudah menukilkan penyebutan nama Balqis atau Bilqis. Naam. Wallahu taala a'lam. Maka barakallahu fikum, ifrit min al-jin menawarkan kepada Sulaiman alaihi salam, ana atika bihi qabla an taquma min maqamika. Aku akan datangkan di hadapanmu singgasana Ratu Saba. Naam, di hadapanmu sebelum kau bangkit dari tempat dudukmu. Wa qala rajulun lahu ilmun min al-kitab. Naam, indahu ilmun min al-kitab. Dan berkata seorang yang memiliki ilmu dari Alkitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku akan datangkan singgasananya di hadapanmu sebelum engkau mengedipkan matamu. Asy-Syaikh bin Utsaimin menerangkan bahwa jangan difahami secara zahir bahwa orang ini yang punya ilmu dari Alkitab, dia sendiri yang memindahkan singgasana Ratu Saba di hadapan Sulaiman alaihi salam. Karena kalau mau lihat secara zahirnya, seakan-akan dia sendiri, aku akan datangkan ia di hadapanmu sebelum engkau mengedipkan matamu. Maka bukan demikian, barakallahu fikum. Yang dimaksud adalah bahwa dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah mengirimkan malaikat untuk memindahkan singgasana Ratu Saba di hadapan Sulaiman alaihi salam. Taib. As-salisah yang ketiga, pelajaran penting yang ketiga. Tidaklah datang atau tidaklah dalam datangnya Jibril dalam wujud manusia, yang tentunya ini perubahan wujud, sebagai dalil atas apa yang terjadi di zaman kita ini dari berbagai macam kedustaan-kedustaan yang ditampakkan oleh Al-Kadzabah Ad-Dajjalun. Naam, yang mereka bisa berubah wujud, yang mereka bisa mempraktekkan berbagai macam bentuk praktek-praktek semacam apa istilahnya? Sulap ya. Sulap. Naam. Mereka terkadang disembelih, terputus lehernya. Naam. Kadang yang keluar cuma kepala atau yang keluar cuma badan, tidak ada kepala, demikian sebaliknya. Nah, mereka bisa dengan begitu mudahnya makan urap-urap yang terbuat dari campuran naam paku-paku, kerikil-kerikil, semen, keramik, kemudian juga besi-besi 12. Ini kayak mau bikin bangunan. Ya. Ini semua adalah barakallahu fikum kadzib, kedustaan. Wa haula'i dajjaluna kadzabun. Mereka ini para pendusta, para dajjal. Naam. Oleh karena itu terkadang, karena yang mereka lakukan ini berkaitan dengan syaitan, Naam, biasanya diumumkan. Diharap gimana itu anunya biasanya? Yang apa? Tolong jangan ikut campur itu gimana? Gimana? Tolong yang satu guru, satu ilmu jangan ganggu gitu ya, apalagi ilmunya lebih tinggi. Nah, karena takut. Takut jangan sampai ada yang ganggu terus ternyata misalnya sudah di ini enggak balik. Nah, ini yang repot. Dan ternyata banyak kejadian-kejadian gagal ya. Kejadian-kejadian gagal. Nah, pernah dulu dan kelihatannya pernah Anda sampaikan, Anda ceritakan pengalaman ketika ada seorang yang dia ini memiliki lebih dari 30 jimat. Dan jimat ini banyak dia dapatkan lewat mimpi. Dapat mimpi, nanti kamu buka kubu nisan apa di bangunan-bangunan bata itu, di bata kesekian itu ada cincin berlafadzkan Allah. Masya Allah, berlafadzkan Allah. Kadang di pandangan nyata langsung dia melihat keluar jimat itu dari dalam danau terbang. Ya, kayak di film-film itu mungkin ya. Keluar, dia dapatkan. Kadang di bagian tengah pisang itu apa namanya? Yang paling tengah itu. Daun paling tengah itu apa namanya? Nah. Ini banyak. Ketika di suatu waktu dia ingin bertaubat. Mendengar nama seorang ustadz yang katanya pemburu jin. Siapa namanya? Nah. Meledak. Fa barakallahu fikum, dia datang ke sana ditolak. Ditolak. Datang lagi kali yang kedua juga ditolak. Padahal 10 sudah siap, ini kan bayar itu. Bayar. Ternyata kemudian telisik punya telisik, telusur punya telusur. Akhirnya disampaikan bahwa ternyata gurunya dia atau jinnya dia lebih kuat daripada punya itu. Nah, alhamdulillah ketika dulu di masih di Papua, ana ruqyah selama kurang lebih setengah jam. Nah, yang keluar suaranya bukan suara asli sudah. Ngakunya, nah, jangan ganggu cucuku. Dia ngakunya Prabu Siliwangi. Nah, untuk tahu ya, kenal Prabu Siliwangi? Nah, sang raja yang. Jadi jangan bayangkan terus ana tengkar dengan Prabu Siliwangi masuk dalam botol terbang di atas udara di mana di atas awan jangan. Fa barakallahu fikum, terjadi proses ruqyah selama kurang lebih setengah jam. Alhamdulillah. Sadar, naam, dan setelah itu, dan dia biasa diikuti oleh jin. Dimanapun dia pergi, naam, selalu diikuti oleh jin wanita berambut panjang, cantik, Masya Allah. Naam, saat awal-awal ngaji itu sering dicegat di bis, naam, dihalangi untuk tidak boleh pergi. Dia biasa kalau malam pas sholat, naam, pintu buka tutup sendiri, jendela, amin di belakang banyak, itu sering biasa dia. Alhamdulillah sekarang sudah bersih, alhamdulillah. Baik. Yang berikutnya yang keempat. Di dalam atau saat datangnya Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduknya ia di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini terdapat penjelasan dari adab-adab talabul ilmi. Ada penjelasan tentang adab-adab dalam belajar. Di hadapan seorang pengajar. Yang pertama, annasaila la yaqtasiru su'alahu ala umurin yajhalu hukmuha au yajhalu hukmaha. Si penanya, orang yang bertanya, tidak mencukupkan pertanyaannya kepada perkara-perkara yang dia tidak tahu hukumnya. Boleh seorang hadirin yang dia sebenarnya sudah tahu hukumnya, tapi dia tanyakan ke ustaz dengan tujuan apa? Agar yang lain ikut tahu. Atau misalnya, ada seorang temannya yang ingin dia nasihati, tapi dia sungkan untuk menasihati secara langsung. Maka ia pun bertanya kepada ustadz, naam, dengan tujuan agar ustadz ini memberikan nasihat kepada temannya tadi, tapi dengan bahasa-bahasa kiasan, bukan dengan bahasa secara langsung. Ustadz, saya punya teman itu yang di depan antum itu, nah dia itu begini, begini, begini. Wah, ini bisa perang kalau begini. Nah, lebih baik datang berdua kalau mau nasihati daripada antum buka aib di depan umum. Nah, barakallahu fikum. Maka ini boleh. Tapi jangan sekali-kali bertanya, dan ini dianggap para ulama tentang termasuk dari adabus sayyi dalam talabul ilmi atau dalam bertanya kepada seorang guru, dalam muamalah dengan seorang guru. Ketika dia bertanya yang sebenarnya dia sudah tahu hukumnya, tapi tujuannya adalah barakallahu fikum satu hubbul zuhur, cinta untuk nampak agar dia dianggap masya Allah luar biasa. Ya, dia dalam mengungkapkan pertanyaan bahasanya itu lugas, fasih, tingkatannya masya Allah tingkatan tinggi. Nah, kemudian ya agar dia dianggap sebagai seorang yang alim, yang pintar. Tujuan yang lain ingin menjatuhkan ustaz kredibilitasnya di hadapan umum. Naam, agar nampak bahwa dia ini seorang yang lemah sebenarnya, yang pantas duduk di depan itu saya bukan dia. Misalnya seperti itu. Ini adalah termasuk dari hal-hal yang pertanyaan-pertanyaan yang dianggap bukan bagian dari adab yang baik. Namun di sini barakallahu fikum, Jibril alaihi salam datang bertanya kepada Rasulullah yang ia sudah tahu jawabannya. Namun tujuannya agar orang lain juga mendapatkan ilmu yang sama. Oleh karena itu Syekh katakan, bal yambaghilahu an yas'ala ghairahu wa huwa 'alim bil hukm liyasma' al hadiruna al jawab. Naam, agar para hadirin mendengarkan jawaban. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan naam pengajaran itu kepada Jibril di akhir hadis. Di mana Rasulullah menyatakan, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Itu adalah Jibril, ia datang kepada kalian untuk mengajari agama kalian. Padahal yang menjawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam, karena beliaulah sebagai pelaku langsung dalam memberikan jawaban. Tapi kenapa diidhafahkan, disandarkan kepada Jibril? Karena likaunihi almutasabbib fihi. Karena Jibril sebagai sebab. Naam, para sahabat menjadi tahu tentang rukun Islam, tentang rukun iman, tentang rukun ihsan, tentang hari kiamat, kapan terjadinya, dan tanda-tanda hari kiamat. Naam, tentang hari kiamat, kapan terjadinya, bahwa tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Hanya yang disebutkan adalah bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat, di saat kondisi manusia berada dalam sejelek-jelek umat manusia di muka bumi. Lah, dalam Sahihul Bukhari, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, Rasulullah menyatakan, saluni, bertanyalah kalian kepadaku, fahabuhu an yasalu. Maka para sahabat segan bertanya kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah sudah meminta, ayo tanya. Ayo. Kan kadang ya, yang mau tanya siapa silahkan. Pada malu. Pada segan mau bertanya. Rasul sudah menawarkan, saluni, tanya kalian kepadaku. Fahabuhu an yas'aluhu. Maka mereka pun segan untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faja'a rajulun fasa'alahu. Maka datanglah seorang laki-laki, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah, wa fi akhirihi qala, dan di akhirnya Rasulullah menyatakan, hadza Jibril arada an ta'allamu idza lam tas'alu. Ini Jibril, ia ingin agar kalian belajar tatkala kalian tidak mau bertanya. Naam. Ana ulangi bahwa Rasulullah menyatakan, hadza Jibril arada an ta'allamu idza lam tas'alu. Ini Jibril, dia ingin kalian belajar. Naam. Tatkala kalian tidak mau bertanya. Baik, pelajaran yang kelima, dan ini kita jadikan poin yang terakhir dalam kesempatan ini. Atau sampai poin ke-6 singkat insyaAllah. Yang kelima, tidak disebutkan dalam riwayat As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim, salamnya Jibril ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam hadis Abi Hurairah dan Abu Dzar inda Abi Daud yang tadi kita sebutkan, hadis Abu Hurairah dan Abu Daud dan Abu Dzar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, naam alladhi asyartu ilaihi qariban, yang baru saja aku isyaratkan, yaitu ada lafaz di sana fa aqbala rajulun, lalu datanglah seorang laki-laki, fa dzakara hayatahu, kemudian menyebutkan penampilannya, hatta sallama min tarafi as-simat, hingga dia mengucapkan salam dari ujung deretan orang-orang yang ada. Jadi ini kumpulan sahabat, kemudian dari ujung, ya, ujung deretan manusia itu, na'am, dia mengucapkan salam dari sana. Faqala assalamu alayka ya Muhammad. Assalamu alayka ya Muhammad. Qala faradda alayhi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab salamnya. Jadi riwayat itu, na'am, memperjelas dan menerangkan tentang riwayat yang di dalam As-Sahihain tidak disebutkan adanya ucapan salam. Namun riwayat ini menjelaskan bahwa ada ucapan salam. Ini yang sempat kita jelaskan ketika kita menerangkan tentang antara ayat-ayat mutasyabih dengan ayat-ayat yang muhkam. Bahwa tidak boleh untuk bersandar, berpegang kepada satu dalil saja, kemudian ngotot, tidak mau untuk mencari dalil yang lain yang menjelaskannya, yang merincinya. Jangan sampai ada yang masih sifatnya global, ternyata ada yang memperjelasnya. Nah, demikian seterusnya. As-sadisah yang keenam dan ini yang terakhir. Qala al-hafidhu Ibnu Hajar fil fatah. Berkata al-hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Fa'in qila, kalau dikatakan, bagaimana Umar tahu bahwa tidak ada seorang pun dari yang hadir itu mengenal orang yang datang tersebut? Umar tahu dari mana? Karena ucapan Umar apa? La yura alaihi atharus safar, tidak nampak padanya bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya. Lah, Umar dari mana tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal dari hadirin yang ada? Maka Syekh katakan ujiba, dijawab, bahwa dimungkinkan ia bersandar kepada sangkaannya. Dimungkinkan bahwa Umar bersandar kepada sangkaannya. Aku menyangka kayaknya tidak ada orang yang kenal siapa orang yang datang ini. Atau bisa jadi ila sarihi qaulil hadirin, kepada ucapan para hadirin secara terang-terangan bahwa tidak ada di antara mereka yang mengenal orang tersebut. Ini kemungkinan yang kedua. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa hadza tsani aula. Pendapat yang kedua ini yang lebih utama. Yaitu apa? Pendapat kedua tadi? Hah? Dari ucapan para hadirin secara jelas. Nah, karena telah datang riwayat Utsman bin Ghiyas, fa inna fiha, bahwa di dalam riwayat beliau radhiyallahu taala anhu, na'am, fa nadhara al-qaum ba'dhum ila ba'dhin, maka manusia saling memandang satu dengan yang lainnya. Kalau mau kita bahasakan dengan bahasa tubuh, begitu ya. Nadhara al-qaum ba'dhum ila ba'dhin, saling melihat. Nah, sambil mungkin isyarat kepala gitu ya. Ini kok tiba-tiba orang datang dengan penampilan seperti ini. Faqalu, maka mereka menyatakan, mana arifu hadza, kami tidak kenal. Ya meskipun bahasanya dengan kami tidak kenal gitu ya. Nah, mungkin bahasanya seperti itu. Mana arifu hadza, kami tidak kenal ini. Wa hadhihi riwayah fil musnad lil Imam Ahmad rahimahullah. Riwayat ini terdapat dalam musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal siapa orang yang datang tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.